الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan terakhir kita telah mengambil bab yang ke-78 dari kitab Shalah itu bab idkhalul ba'ir ke masjid lil illah dan sudah kita ambil di bab tersebut. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan hadis Abil Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang isinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau tawaf di hajatul wada'nya beliau tawaf dengan mengendari unta beliau dan di antara hikmahnya seperti yang disebutkan agar kaum muslimin mengetahui bagaimana manasik haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agar mudah bagi para sahabat yang ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga telah kita lihat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kisah haji beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hajatul wada. Maksudnya ketika menjelang pulangnya Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau tidak bisa tawaf seperti yang lainnya dikarenakan sakit. Maka beliau sampaikan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada beliau tufi min wara'in nas wa anti rakibah. Jika orang-orang sedang salat, salat al-fajr ketika tawaf wada, maka tawaflah engkau di belakang orang-orang yang sedang salat wa anti rakibah dengan engkau tawaf mengendarai kendaraanmu. Maka Ummu Salamah aku tawaf dan Rasulullah sedang sholat ila jambil bait. Beliau membaca surat At-Tur wa kitabim masthur. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-9, beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala rahimallahu ta'ala babun haddatsana Muhammad bin Musanna. Qala haddatsana Mu'ad bin Hisham. Qala haddatsani Abi an Qatadah. Qala haddatsana Anas أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل العصاب مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما تفرقا صار ما كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. Dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya keluar dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam mudlimah, malam yang gelap gulita. Dan sebutkan bahwasanya dua sahabat adalah Usaid bin Hudair dan Abbad bin Bishr radhiyallahu taala anhuma, sahabat dari kabilah Bani Abdul Ashhar. Usaid bin Hudair merupakan tokoh kabilah Bani Abdul Ashhar, bahkan beliau termasuk nuqabah, itu naqib ketika bai'ah al-Aqabah, dari sahabat Ansar dari Bani Abdul Ashhar. Dan Abbad bin Bishr juga sama, beliau termasuk dari mujahid dan pendekar sahabat yang sama dari kalangan Ansar Bahkan beliau dikatakan mengikuti semua perangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk perang Badar. Usaid bin Hudaydah dan Abad bin Bishr ketika keluar dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam gelap gulita. Ma'ahuma mithul misbahain yudhi'an bain aydihima. Ketika pulang keluar dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang ke rumah masing-masing, di hadapan terdepan mereka itu ada seperti misbahain, ada dua lampu. Yudhi'an bain aydihima, menerangi keduanya, menerangi jalan yang ditempuh oleh keduanya ketika pulang dari majlis Nabi sallallahu ke tempat masing-masing, ke rumahnya masing-masing di Bani Abdul Asyar. Falamma taraka, ketika keduanya menuju ke rumah masing-masing, ketika sampai di Bani Abdul Asyar dan menuju rumah masing-masing, sarama kulli wahidin minhuma wahid, maka dua pelita yang ada keduanya juga ikut masing-masing bersamanya satu pelita di hadapannya. Hatta ata ahlah, sampai masing-masing tiba di rumahnya. Dan hadis ini termasuk al-karamah li awliya, karamatul awliya, yang merupakan kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Kedua sahabat yang mulia dari kalangan Ansar ini tatkala pulang menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang gelap gulita, diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dijadikan pelita di depan mereka, jadikan lampu sehingga mereka bisa berjalan dan melihat jalan yang mereka tempuh. Dan lebih dari itu, ketika berpisah ke rumah masing-masing, pelita pun berada di hadapan keduanya, di hadapan keduanya sampai tiba di rumahnya. Sekali lagi, ini termasuk dari karamatul awliya. Dan karamah awliya perkara yang diimani dan diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Hanya saja saya diingatkan oleh para ulama, ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai beribadah dalam rangka mencari karamah. Karena sebagian diberi karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini, dan juga sebagian diberi karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat yang diutus berdakwah kelaparan, kemudian ketika tertidur dengan lapar, bangun sudah dalam keadaan kenyang. Sebagian karamah diberi oleh Allah subhanahu dengan dakwah mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kisah Sa'd ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala, dan juga Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala, dan banyak dari kalangan sahabat salafus saleh yang mereka mujabu dakwah. Kalau berdoa senantiasa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu karamah. Akan tetapi sekali lagi, kita beribadah, jangan sampai beribadah dalam rangka mencari karamah, sehingga ketika belum mendapat karamah menurut dirinya, dia belum beribadah dengan benar. Beribadah semata-mata mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, a'dhamul karamah dawamul istiqamah, sebesar-besarnya karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu kala seorang hamba diberi keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas jalannya. Itu karamah yang paling mulia yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sekalipun kita mengimani bahwasanya Allah terkadang memberikan karamah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, tetapi sekali lagi, kita beribadah bukan dalam rangka mencari khawarikul adah, dalam rangka mencari perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. Sekalipun terkadang memberikan sebut kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan setiap karamah yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beristiqomah di jalannya juga menunjukkan alam min alam min nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Tidaklah mereka diberi karamah kemuliaan dengan sebut melainkan dikarenakan keistiqomahan mereka di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, bab al-khawha wal-mamar fil masjid. Bab tentang al-khawha, pintu-pintu yang ada di masjid. wal mamat di masjid, dan tempat berlalu bagi orang yang masuk masjid lewat pintu tersebut. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis, kita akan ambil salah satunya. Qala haddatsana Muhammad bin Sinan, qala haddatsana Fulay, qala haddatsana Abu Nadar, Salim bin Abi Umayyah, an Ubayd bin Hunain, an Busr bin Sa'id, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلمنا قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Sa'd bin Malik bin Sinan, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika di akhir hayat beliau, beliau berkhutbah. Dan beliau berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pilihan kepada hambanya. Baina dunia wa baina ma indah. Dengan apa? Itu antara dunia dengan antara apa yang di sisinya. Jadi Allah memberikan pilihan kepada hambanya. Dan disebutkan oleh Anas bin Malik yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dunia dan antara apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indallah, dan hamba yang diberi pilihan tersebut lebih memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala ketika mendengar perkataan Nabi SAW tersebut, beliau menangis, menunjukkan bahwasanya beliau paham dengan yang dimaksud oleh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu fi nafsi, Abu Sa'id berkata, dan Abu Sa'id sudah kita ketahui beliau termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih belia. Beliau seusia dengan Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhum. Ketika Nabi meninggal pun usianya sekitar 20-an, 20 tahun sekian. Maka aku berkata ketika melihat Abu Bakar menangis, ma yuki hada syekh, apa yang menyebabkan syekh ini? Itu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq termasuk dari kibar sahabat, dan isi usia pun termasuk sahabat yang sudah tua. Perbedaan usia beliau dengan Nabi hanya 2 tahun saja, 2 tahun di bawah Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal 63 tahun, berarti beliau usianya 61 tahun. Kata Abu Sa'id, apa yang menyebabkan syekh ini menangis, orang tua ini menangis? Iyakunillahu khayyar abdan baina dunia wa baina ma'indah, fakhtara ma'indallah. Kata Nabi hanya menyebutkan bahwasanya Allah memberikan pilihan kepada hambanya antara dunia dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkata Abu Sa'id ketika melihat Abu Bakar menangis. Dan beliau tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dan setelah Nabi meninggal, beliau baru paham. Fakana Rasulullah SAW huwal abad. Yang ternyata yang dimaksud dengan hamba tersebut yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah SAW. Diberi pilihan antara hidup di dunia dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakana Abu Bakar a'lamana. Baru Abu Sa'id mengetahui bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling alim, orang yang paling berilmu, orang yang paling paham di antara para sahabat Nabi SAW yang lainnya. Kata Abu Sa'id, wa kana Abu Bakar alaman. Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar ketika beliau melihat menangis, ya Abu Bakar la tabki, wahai Abu Bakar janganlah engkau menangis. Sesungguhnya orang yang paling besar jasanya kepadaku fi suhbati wa malihi, dalam suhbahnya, pertemanannya, dan dalam pengorbanan hartanya Abu Bakrin, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala orang yang paling banyak berikan kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seandainya aku mengangkat khalil dari umatku, kekasih dari umatku, niscaya aku jadikan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai kekasihku. Khalil mukasih yang merupakan tingkat mahabbah yang paling tinggi. Akan tetapi katanya sahibukum Khalilur Rahman, dan ayat yang sudah kita lalui, aku adalah khalil Allah Subhanahu wa taala. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh. Kami yang ada adalah ukhuwatul Islam wa mawaddatuh. Persaudaraan dalam Islam dan kasih sayang dalam Islam. Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau ditanya oleh Amr bin As radhiyallahu taala, "Man ahabbun nas ilaik?" Siapa orang yang paling engkau cintai daripada sahabat wahai Rasulullah? Maka dia menjawab, Abu Bakrin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mulai bukayana fil masjid babun illa sudr illa baba Abi Bakrin." Dia syahidnya. Kata Nabi, tidak ada di masjid pintu masuk, itu pintu khusus untuk sebagian sahabatnya. Karena Ibn Abi Thalib memiliki pintu khusus, itu yang paling dekat dari rumahnya. Dan sebagian sahabat memiliki pintu-pintu yang paling dekat, yang mereka lewat ketika masuk ke dalam masjid. Kata semua pintu-pintu tersebut ditutup. Kecuali pintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dibiarkan seperti dalam keadaan semula. Tidak ditutup. Ini semuanya menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam hadis ini pun kita bisa mengambil faedah tentang keutamaan ilmu. Al-ilmu itu kedudukan yang sangat tinggi sekali. Dan juga terkadang seorang dikarenakan ketidaktahuannya mengingkari apa yang dilakukan oleh seorang yang berilmu. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan perkara-perkara yang aneh menurut kita yang terjadi pada ahlul ilm, jangan segera menyalahkan atau jangan tergesa-gesa menyalahkan apa yang terjadi tersebut. Hendaknya tabayyun, bertanya. Mungkin saja dia memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala ketika menangis mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id dikarenakan usia beliau masih muda dan keilmuan yang tidak seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengingkari. Apa yang menyebabkan orang tua ini menangis? Tidak ada sesuatu yang menyebabkan atau bisa menangis. Tapi Abu Bakar menangis. Akan tetapi setelah itu baru beliau mengetahui bahwasanya Abu Bakar itu adalah sahabat yang paling berilmu di antara sahabat Nabi SAW. Sehingga beliau memahami apa yang tidak dipahami oleh yang lainnya dari perkataan Nabi SAW. Seperti dikatakan, "Idza urifa sabab batal ajab." Seorang kalau sudah mengetahui sebab suatu perkara, maka akan hilang keheranan atau rasa heran darinya. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.